pandang tak seindah bunga yang aku genggam. Ku simpan rapi di dalam hati, tak akan layu termakan waktu. Petik, coba tukku tanam di taman hati. Dua bahkan tiga gadis telah kurilih, hanyalah dirimu oh pilihan hati. Ku simpan rapi di dalam hati.